السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول لك رجلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه والله يستجيب لمن يشاء ويهدي إليه من يريد. ويقول والذي أوحينا الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الحديث. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا بقوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan keutamaan manusia. Khususnya keutamaan ini umat, umat yang terakhir. Maka di tengah sibuknya manusia menggali daripada potensi bumi, tapi sekarang dengan berbagai macam alat canggih untuk mencari apa saja yang ada di dalam perut bumi, emas, perak, batu bara, minyak dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW agar ingin agar umatnya menyibukkan diri juga untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari rahmatullahi alaih, Nabi sabdakan annasu ma'adin, manusia itu barang tambah. Manusia seperti barang tambah. Ma'adin dzahab wal fiddah, seperti barang tambang emas dan perak. Khiyarun fil jahiliyah wa khiyarun fil Islam. Tidak apa-apa. Jadi yang terbaik dalam Islam dan yang terbaik zaman jahiliyah adalah mereka yang paham. Paham apa kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kekayaan yang dilahirkan oleh bumi, kita lihat sekarang di sekitar sini daerahnya subur, menumbuhkan padi, teh, tanaman bermacam-macam. Tapi masih ada lagi kekayaan dalam perbumi. Bahkan kadang-kadang di satu tanah, seperti di Saudi Arabia di sana, kita lihat padang pasir yang gersang. Orang sebenarnya tidak tertarik melihat daripada bentuk tanah tersebut. Tetapi daripada tanah yang gersang tadi setelah digali ternyata ada benda yang mahal. Sehingga menjadi kekayaan yang hebat buat negara Saudi Arabia, Irak dan lain sebagainya karena ada minyak di sana. Bahkan hadirin, di bawah tanah tersebut yang sebenarnya gersang tadi ada emas dan perak, besi besi. Hutan belantara di Irian Jaya, orang tidak begitu terkesan bahkan takut. Ternyata di samping daripada kekayaan di atas hutan tersebut banyak kayu-kayu. Ternyata orang baru memperhatikan sekarang bahwasanya ada 7 titik emas di Irian Jaya tersebut dalam perbumi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam alat dipergunakan untuk menggali daripada potensi bumi tersebut dan ternyata mereka berhasil sehingga itu kekayaan alat bumi bisa diangkat dan menjadi harga yang bergengsi yang mahal. itulah sentuhan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu lagi yang diterima. Bahwasanya dalam diri manusianya ada potensi yang sangat mahal, berharga. Jangan dikira mereka yang tadinya preman, pemidum, pemabuk, kelihatannya gersang, tidak berharga. Islam memberi, Nabi SAW memberikan sentuhan pada kita bahwasanya dalam setiap pribadi manusia, baik yang sudah kelihatannya nampak mereka memang orang baik, tapi juga jangan lupa dalam diri mereka yang dipandang oleh masyarakat gersang, tidak ada harganya, masih ada dalam diri mereka tersebut kebaikan-kebaikan. Boleh kita angkat kepala kita lagi dalam balik kecapean hajit ke dimana. Atau jalan yang terbaik bagi umat untuk menggali itu potensi tadi yang ada pada manusia, kecuali ini kerja, itu kerja dakwah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja dakwah yang Allah berikan pada umat, satu-satunya cara yang bisa mengangkatkan harkat itu manusia, menjadi orang yang bergengsi, menjadi mereka yang berharga baik di hadapan Allah ataupun di hadapan masyarakat yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat berupa kerja, yang mana kalau ini kerja dikerjakan, menjadikan betul-betul ini umat hari demi hari kehidupan mereka akan diperbaiki oleh Allah. Biji besi yang tidak berharga, emas yang masih bercampur dengan pasir ataupun perak, setelah diangkat, dibakar, digosok, begitu pula intan, tidak ada harganya di bawah bumi, tapi saya digosok dan digosok dengan pemrosongan yang modern sekarang, ternyata menjadi berlian yang mahal, diamond. Nah, satu-satunya alat yang bisa menggosok daripada kekayaan yang ada pada diri manusia itu sendiri itu dakwah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu rahimnya Allah pada umat, sejak awal Allah telah beritahukan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberitahukan pada umat bahwa ini kerja yang sangat mahal, bukan kerja engkau saja ya Muhammad, tapi kerja setiap individu yang mengaku, orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin, sejak di kota Mekah Allah telah ilankan melalui Rasulullah SAW, kul, katakan wahai kekasihku Muhammad SAW, hadi sabili, inilah jalan hidupku, way of life of Rasulullah SAW, manhajul hayat, apa itu jalan hidup Nabi SAW? Yang utama ad'au ilallah, mengajak manusia untuk beribadah pada Allah, bukan hanya menyembah Allah, tidak. Jadi misi yang utama daripada kehidupan Nabi adalah mengajak manusia untuk mengabdikan dirinya pada Allah, berkhidmat, beribadah pada Allah. Ala basirati, dengan pandangan hati, dengan penuh keyakinan. Basirah, bukan dengan basar. Jadi kalau orang menggali potensi bumi dengan basar, melihat nilai harga emas sekarang dengan pandangan mata, tetapi kerja yang diboleh Nabi SAW adalah lain, bukan dipandang dengan pandangan mata, tapi dengan pandangan mata hati, dengan basirah. Ini saja bedanya. Sama-sama kita menggali potensi. Manusia sibuk menggali potensi bumi, tapi dengan basah. Dia lihat bumi yang ada yang di sini menghasilkan minyak berapa tahun, berapa digali. Emas yang ada di sini berapa tahun akan menghasilkan kekayaan berapa. Itu semua mereka pandang dengan pandangan basah. Kalau sekiranya basahnya tumpul mereka, ataupun dipandang daripada basah mereka, pandangan mata mereka tidak menghasilkan benda yang banyak, maka tidak digali itu potensi. Hadirin, untuk menggali potensi manusia yang ada pada manusia harus dengan pandangan basirah, pandangan hati. Dan ini kerja siapa? Ana wa manistaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dalam tafsir Al-Jalal yang dikatakan ana wa man amana bi, ini kerja saya dan kerja setiap orang beriman kepada saya. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, termasuk Allah dan bukanlah termasuk si orang yang musyrik. Jadi hadirin, keuntungan yang pertama daripada ini kerja, kalau betul-betul panitia pendidikan di banyak umat membuat ini kerja. Dia baru bisa mendeklarasikan dirinya sebagai orang bebas daripada kemusyrikan. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi orang hanya diakui keimanannya oleh Allah, dibersihkan dirinya daripada kemusyrikan kalau dia sudah berdakwah. Kalau dia belajar dan belajar ilmu tauhid di mana saja belajar, maka walaupun dia belajar daripada Jibril alaihissalam, tapi kalau dia berdakwah belum diakui bahwasanya telah hilang kemusyrikan dalam diri dia. Jangan berkoar, akidah saya sudah baik, sudah benar, hanya dengan belajar tapi tidak berdakwah. Jangankan kita, saya angkatkan seorang nabi saja hadir, Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi diajari tauhid oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengajar siapa? Allah. Yang belajar siapa? Nabi. Di mana belajarnya? Di wadil muqaddas ketua. Wahai Musa, lepaskan kau punya sandal. Kau sekarang dia berada di madrasah yang suci. Fakhla'an alai innaka bil wadil muqaddas ketua. Wahai Musa, lepaskan kau punya sandal. Kau sekarang berada di tempat yang suci, yang bersih. Kemudian ini madrasahnya madrasah yang bersih betul-betul, tidak ada kotoran najis di sana. Gurunya Allah yang mengajar, yang belajar nabi. Pelajarannya apa? Fastami alima yuha, dengarkan apa yang diajarkan kepada kamu. Innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada yang disembah dengan sebagai kecuali aku. Pelajarannya tauhid. Pelajaran yang paling tinggi dalam Islam adalah tauhid. Yang mengajar Allah, yang belajar nabi, pelajarnya tauhid, pelajaran paling tinggi dan tempat yang suci. Fastami alima yuha, innani anallah la ilaha illa ana. Belajar tauhid. Sudah belajar. Tapi apakah dengan belajar bisa mendeklarasikan dirinya saya sebagai orang yang bebas daripada kemusyrikan? Baik syirik jali ataupun syirik hafi. Maka ada ujian daripada Allah, gambaran pada umat semuanya. Wahai umat, wahai manusia, jangan kau berkoar, jangan kau berlagak, hanya duduk di madrasah, di depan seorang kiai, belajar ilmu tauhid, sudah mengaku dirinya sebagai hebat, bebas dari kemusyrikan. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang di tangan kanan kamu? Ujian daripada Allah. Apakah tauhid sudah tertanam atau belum? Lantas sang murid menjawab, iya asaya, ini tongkat saya. Akrab dengan tongkat, mengetahui manfaat tongkat yang dia miliki. Maka tanpa segan beliau mengatakan, bukan mengatakan luwa asli ya aso, dia tongkat, bukan aso ya tongkat saya. Atawakkalu alaiha, saya gunakan untuk melangkah. Wa husyu bi ala ghanami, saya gunakan untuk mukul daun-daunan sehingga jatuh dan dimakan oleh kambing-kambing saya. Wa liya fiha ma'arif ukhra, dan banyak manfaat lain lagi ya Allah. Lupa tauhid yang baru diajarkan. Banyak manfaat tongkat saya ya Allah. Padahal baru diajarkan fastami' lima yuha, innani anallah la ilaha illa ana, la nafi'a illa ana. Wahai Musa, dia yang memberikan manfaat kecuali aku. Kenapa masih kau katakan waliya fiha ma'arib ukhra? Masih banyak manfaat lagi tongkat saya. Ujian yang kedua, alqiha ya Musa, lemparkan di tongkat yang kau cintai tadi. Merasakan kau milik saya, tongkat saya lemparkan kecintaan kau pada tongkat. Faizah hiya hahirun bas'a. Itu tongkat berapa jadi ular yang bergerak dengan cepat. Apa yang terjadi? Nabi Musa lari. Wallam udhigra wallam yaktif. Lari dan tidak menengok lagi ke belakang. Hai Musa, kenapa lari? La dharra illa ana. Wahai Musa, tidak ada memberikan mudarat kecuali aku. Kenapa lari dari ular? Mana kau punya tauhid? Wahai santri-santri, wahai pelajar yang belajar di Mesir, yang belajar di Madinah, yang belajar di pondok pesantren, di mana kau punya tauhid? Kenapa lari? Lari dari ular. La dharra illa ana. La ilaha illallah. La dharra illallah. Tauhid belum tertanam kalau hanya tinggal di madrasah, belum bergerak. Wala takhaf. Wahai Musa, ambil. fair. Tauhid yang ada di hati kamu tidak ada dalam perbuatan. Tauhid bukan sekedar dalam hati atau diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Buktikan kau punya iman. Bukan itu ular. La takhaf, jangan takut. Diambil dan betul menjadi tongkat kembali. Sekarang Allah ingin mengajarkan pada ini umat iman kamu. Bagaimana supaya iman betul-betul menjadi iman yang bebas daripada kemusyrikan? Maka Allah beritahukan caranya, wahai Musa, letakkan kau punya iman dalam medan dakwah. Letakkan kau punya iman dalam medan dakwah. Izzatilah Fir'aun minal bagha. Pergi sekarang kepada Fir'aun. Supaya matang tauhid yang kupelajari, iman yang kupelajari. Letakkan itu iman dalam medan dakwah. Izzatilah Fir'aun minal bagha. Pergi kepada Fir'aun. Dan orang yang tahu keras kepala. Kau Musa AS, siapa itu Fir'aun? 70 ribu bayi tanpa dosa telah dicincang. Dan beliau sedang dikejar oleh Fir'aun. Tapi malah disuruh pergi ke sana. Mendoa, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ij'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa ashruf bi abdi kay nusabbiha kathira wa nazkura kathira innaka kuntas sabina bi aswasira. Berangkat dibawa itu iman dalam medan dakwah. Ternyata betul sampainya di sana Fir'aun ketakutan. Jadi kalau ingin kelahi sama orang itu, menghadapi 1000 orang itu, gua usah lari. Tapi cari di antara mereka yang paling berani, siapa tantang itu orang panggil dia sendiri. Insya Allah dia tidak akan berani. Itu sistem perkelahian. Kalau ingin kelahi, bukan berarti saya jagawan, enggak. Cuma di kampung kalau yang kelahi, saya yang paling depan. Dulu, ya Alhamdulillah sekarang enggak pernah kelahi lagi. Cuma kalau ingin kelahi, dengan orang yang sekian 1000 ngepung anda itu, jangan lari. Cari yang paling berani, yang pengis, memanggil dia, suruh berhadapan dengan anda. Jadi nanti yang lain sudah teler, ketakutan. Maka hadirin, berhadapan Fir'aun yang bicara dengan Musa, ketakutan dia. Akhirnya mengerahkan anak muridnya saja, anak buahnya saja. 80 ribu sekarang sih lebih kurang dihadapkan, masing-masing bawa tali dan tongkat, melemparkan, jadi ular semua. Sekarang seorang da'i menghadapi 160 ribu ular. Tapi aneh, dulu ketika imannya belum diletakkan dalam medan dakwah, lari dari satu ular. Sekarang enggak lari lagi dari 160 ribu ular. Tapi karena hari pertama berdakwah, perasaan takut masih ada. Maka Allah katakan, fawja safinat besifatan. Masih ada rasa takut sedikit di hati Nabi Musa. Baru pertama berdakwah, begitu. Bahkan sebelum menghadapi ular tadi ketika akan berangkat, sebelum mendoa, berpikir juga bagaimana anak saya, bagaimana istri saya yang sedang sakit di bawah gunung sana. Bagaimana pertanyaan seorang dai, bagaimana makan apa kita kalau berangkat tertular. Maka dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan dalam juz 13. Wa min dabbati. Allah katakan juz ke 12 bukan sebut apa? Juz ke 12. Maka Allah katakan, wahai Musa, pukul batu yang di depan kau. Dipukul batu belah, tapi ada batu lagi. Pukul lagi itu batu, belah lagi, ada batu lagi dalamnya. Pukul lagi itu batu. Batu yang ketiga dipukul lagi, ternyata keluar seekor binatang kecil. Di mulutnya ada makanan. Kau dari mana Allah bisa menembuskan makanan kepada seekor binatang kecil dalam tiga lapisan itu batu? Siapa yang pegang rezeki? Allah. Razak wallah. Al-Khaliq wallah, Al-Malik wallah, Al-Razak wallah. Tidak ada sahabat ya Allah. Tidak ada satu orang dokter pun yang ahli bisa menembuskan makanan, menginfuskan makanan ke dalam tiga lapisan batu. Ada di sini dokter yang bisa menembuskan jarumnya ke dalam tiga lapisan batu tadi? Dan tanpa melusak itu bentuk batu? Yang kuasa siapa? Allah. Jangan khawatir, wahai Musa, dengan rezeki yang jangankan binatang, istri kamu di luar batu. Binatang dalam tiga lapisan batu saja aku mampu untuk memberikan makanan kepada dia. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Maka Nabi Musa tawaju mendengarkan kata ucapan daripada itu binatang kecil. Subhana man yarani. Maha suci Allah yang melihat aku senantiasa. Wa yasma'u kalami. Mendengarkan setiap ucapanku. Wa ya'rifu makani. Mengetahui di mana tempat aku. Wa yazkuruni wa la yansani. dan selalu mengingat aku tidak pernah melupakan aku. Binatang dalam tiga lapisan batu Allah tidak pernah lupa untuk memberikan rezeki pada dia tersebut. Itu binatang. Bagaimana engkau, wahai Musa? Bagaimana istri kamu? Istri seorang dai. Apa Allah akan membiarkan? Hadirin, kemusyrikan mulai menghilang. Menghadapi 160,000 ular. Sekarang enggak lari, masih ada sesuatu takut. Musa kulna la tahaf inna katal ala. Wahai Musa, jangan takut. Engkau yang akan menang atas mereka semua. Selama engkau terus konsisten dalam dakwah tadi. Dakwahkan terus kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya apa, hadirin yang dimaksud Allah. Puncak daripada ujian. Dan lulus beliau. Sampai S3. Di depan lautan. Di belakang. Tentara Fir'aun. Semua umatnya Nabi Musa alaihissalam menyeberang lautan. Bani Israel yang meletakkan imannya dalam ibadah. 40 tahun mendirikan salat di bawah bimbingan seorang Nabi. Yang memimpinnya siapa? Berzikir, salat di bawah bimbingan seorang mursyid. Siapa mursyidnya? Mursyid tasawufnya siapa? Nabi Musa. Enggak tanggung-tanggung, bukan seorang wali, bukan seorang kiai. Tapi seorang Nabi. Apakah ada seorang kiai yang mampu, seorang kiai atau seorang wali yang mampu melebihi kehebatan daripada seorang Nabi? Tidak. Di bawah bimbingan seorang mursyid beribadah 40 tahun. Suluk selama 40 tahun. Berapa tahun suluknya? 40 tahun. Baru 15 hari suluk sudah mengaku imannya hebat. 40 tahun berada mengaji suluk di bawah bimbingan seorang mursyid. Tapi ketika melihat di depan lautan, di belakang tentara, ketakutan. Illa namudrakun. Wahai Musa, kita sekarang terkejar. Apa hasil ibadah kamu 40 tahun? Masih takut dengan makhluk? Al-Quran berbicara, hadirin. Kenyataan. Bagaimanapun, hebatnya orang mentautkan hatinya kepada Allah. Tapi kalau belum meletakkan dirinya dalam suasana dakwah, akan terkesan dengan keadaan. Barangkali sekarang dia pakai sorban, dia pakai jenggot. Tapi kalau sudah banyak tuduhan-tuduhan daripada mereka-mereka yang pakai sorban teroris, yang pakai jenggot teroris, itu jenggot akan dia cukur, sorban akan dilepas. Barangkali hari ini tidak pakai purda. Tapi kalau sudah dia tidak letakkan lagi dalam medan dakwah, itu purda nanti lama-kelamaan akan terlepas. Seorang anak kecil hidup dalam suasana dakwah bersama ayah dan ibunya, taklim ada di rumah, di sekolah di Perancis sana. Kata gurunya, lepas kau punya jilbab, tidak bisa. Lepas tidak bisa. Lantas gurunya merayu, wahai anak. Apa? Bagaimana caranya aku bisa melepas kau punya jilbab? Itu anak kecil mengatakan, guru ambil sebuah pedang, lepas saya punya leher. Baru guru akan bisa melepaskan jilbab saya. Kekuatan asal. Rumahnya dibentuk oleh suasana dakwah. Maka itu anak berani mengatakan, ambil kau punya pedang, cepat kau saya punya leher. Itu yang bisa melepaskan jilbab dia daripada lehernya. Tapi hanya dibentuk dalam suasana ibadah saja, hadir. Apalagi hanya satu bulan dalam pesantren Ramadan saja. Anak-anak dibina, tapi tidak dibiasakan dalam suasana dakwah. Ayahnya enggak pernah kurus. Ibunya juga enggak pernah dibawa keluar masturah. Jangan harapkan anaknya berani berbicara demikian. Hanya anak seorang dai yang berani mengatakan demikian. Silakan ambil pedang, cepat saya punya leher. Al-Quran bukan dongeng, bro. Dan Al-Quran bukan untuk orang Arab. Untuk semua kafatan lillah, surahmatan lillah alami. Hudatil la'raibafi, hudatil mustaqim. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Kenapa orang banyak melakukan Al-Quran? Hadir matahari itu bundar, bercahaya putih. Tapi kenapa orang meragukan keputihan matahari, kebenaran matahari? Bukan mataharinya yang salah, tidak. Matanya yang sedang sakit. Mata yang sedang sakit penuh dengan tai mata. Memandang matahari, orang katakan matahari putih, dia katakan tidak, matahari itu kekuning-kuningan. Sudah jelas jam 12 siang matahari putih, dia katakan tidak. Jangan terkesan dengan otak-otak orang yang sudah sakit mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan lagi sekarang. Dia bentuk yang namanya jin. Anak buahnya jin. ingin meragukan daripada Al-Quran. Al-Quran bukan lara ibaufi. Tidak ada keraguan. Otak kamu yang salah yang meragukan Al-Quran. Hadirin yang dimakai oleh Allah, jangan buat kita dengan zikir yang kita amalkan, tapi belum kita letakkan dalam medan dakwah. Maka yang menjadikan zikir orang beribawah, yang diletakkan dalam dakwah, maka nilainya akan digandakan menjadi 700 ribu kali di setiap waktu. Inilah mudrakku, gak bisa kita terkejar. Tapi seorang da'i yang telah terlatih mengucapkan kebesaran Allah, menafikan kekuatan makhluk, maka dia katakan, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Jangan khawatir, bersamaku adalah Rabb. Sekarang puncak daripada imannya dari Musa. Kalau dari awal tadi sebelum buta dia mengatakan ya apa ya. Sekarang ini ada tongkat saya, manfaatnya sekian-sekian. Bahkan kita lagi manfaat daripada tongkat. Ketika dilemparkan mampu untuk menelan 160 ribu ular. Tetapi ketika sampai di sana, beliau mampu untuk melupakan, menafikan daripada kekuatan yang beliau miliki tongkat wasiatnya. Tongkat wasiat. Beliau lagi mengatakan, jangan takut. Inna ma'aya asoya. Begitu. Bersama ke tongkatku tidak. Tapi tongkat yang begitu bermanfaat mampu dilupakan. Inna ma'aya robbi sayahdin. Jangan khawatir, bersama robku. Sudah beliau lupakan tongkatnya tersebut. Itulah seorang dai mampu melupakan daripada apa yang dia miliki. Barangkali waktu 4 bulan kita keluar masih bisa mengatakan, wahai saudara, tokoh kamu tidak bermanfaat. Tapi setelah pulang menghidupkan jaulah pertama, mampu enggak dia mengatakan tokoh saya juga tidak bermanfaat. Menafikan milik orang lain itu mudah, tapi menafikan milik sendiri mampu atau tidak? Wahai saudara, tokoh kamu tidak bermanfaat, tinggalkan karena berangkat berpulang. Orang pun berangkat. Tapi ketika dia pulang, wahai saudara, kau dulu bayar, kau dulu katakan tokoh tidak bermanfaat, mari kita jauhlah. Dia sebentar ada telepon, ada pesanan. Pesanan batu permata, pesanan genteng sekian, semen sekian. Saya mau ke FIB, mau ke Pakistan, ini sekarang keuntungan ada 10 juta. Untuk itu aturlah jauhlah pertama, tolong kartu-kartu baru aturkan jauhlah pertama. Saya ada pesanan di sini. Kenapa berani mengatakan tokoh kamu tidak bermanfaat, tapi tokoh saya bermanfaat? Belum lagi da'i yang diakui oleh Allah, kalau belum mampu untuk menafikan apa yang dia miliki. Tinggalkan kau punya istri, berangkat. Tapi kau juga harus berani. Istri kamu tidak bermanfaat, istri saya juga tidak bermanfaat, tanpa izin daripada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mampu untuk menafikan apa yang kita miliki. Jadi itu hanya mampu kita katakan kalau kita sudah letakkan iman kita di mana? Di medan dakwah terus menerus. Kalau dia pulang ke makam tidak berdakwah, maka lupa dia. Hanya mampu untuk mentarik orang lain, tapi diri sendiri tidak mampu dia tarik. Tapi dia kembali hidupkan dakwah. Pesanan orang pun datang, tidak bisa pak. Ini hari jauhlah pertama saya. Kamu akan rugi, saya akan pergi ke tempat orang lain. Silakan pergi ke tempat orang lain. Saya berkeyakinan Nabi telah sabdakan, man taraka syai'an lillah, Allah adalah khairul min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi malam juga saya jelaskan maghrib tadi, apa dikatakan Maulana Yunus rahimahullah alaih, dapat berkat ketika kita di Malang. Beliau berkata, ada orang mau berangkat ke India Pakistan, duitnya kurang. Tapi ada orang datang, wahai saudara, bantu saya untuk menyelesaikan bisnis saya. Saya ini waktu jauh lah dia, dan dia akan mendapatkan uang sekian untuk bisnis ABC. Bagaimana, apakah diambil itu uang untuk bantu orang tadi untuk menyelesaikan bisnis dia? Dia tinggalkan jauh pertama sehingga dia dapat nanti empat uang selama sebanyak $1,500 sehingga bisa berangkat ke ABC, atau terus berjauh sehingga tidak mendapat uang tersebut. Jadi macam-macam menghilapi hari. Dia katakan jangan terima, dia katakan terima, mengusyawarahkan. Maka beliau katakan, kalau anda ambil itu uang, tinggalkan jauhlah pertama. Dengan berkeyakinan dengan itu uang dari anda bisa ke ABB. Maka itu adalah orang yang membina keyakinan seperti apa? Orang yang ingin jalan kaki, tapi dia potong kakinya lebih dahulu. Dia telah mengasaskan ini, dakwah dengan kebenaran. Dengan basar, bukan dengan basirah. Maka hadirin yang mengenal Allah, puncak daripada iman yang Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iyya rabbi saya sendiri. Jadi orang bisa mendeklarasikan dirinya wa ma ana minal musyrikin. Setelah itu iman diletakkan di mana? Dalam medan dakwah. Maka Allah sudah hilangkan kepada ini umat sejak awal pertama di kota Mekah untuk menghilangkan kemusyrikan di hati kamu tersebut. Letakkan diri kamu dalam medan dakwah. Dia tidak langsung hilang kemusyrikan tersebut. Sebagaimana seorang nabi dia begitu berproses, tapi kalau dakwah dan dakwah terus, maka nanti akan hilang. Seorang ulama di Indonesia ini, saya kenal beliau. Selesai belajar di Madinah, ikut dalam kerja dakwah, diteror oleh teman-temannya. Sayang Ustaz, kenapa ikut orang-orang yang syirik tersebut? Allah. Kenapa ikut orang yang suka bid'ah tersebut? Beliau marah, betul. Memang ada kemusyrikan dalam diri mereka, ada kebid'ahan. Tapi saya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berkorban dan berkorban dalam agama, Allah akan bimbing nanti ke jalannya Allah ridho ayat tersebut. Kemusyrikan akan hilang selama hamba Allah meletakkan diri dalam medan dakwah dengan pengorbanan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kerja yang betul-betul akan mengangkat harkat itu manusia. Maka masih di kota Mekah, Allah jelaskan the power of ini dakwah, kekuatan ini kerja. Wahai umat Muhammad SAW, menjadikan kami itu bergensi di hadapan umat semuanya. Maka dalam surah Asy-Syura yang Allah masih turunkan di kota Mekah, Allah sudah jelaskan ayat 13, syara'a lakum, Allah telah memberikan hukum syariah lakum. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan, ya umat Muhammad SAW, Allah telah memberikan hukum syariah kepada kamu ya umat Muhammad. Dan juga dalam tafsir Al-Alawi saya dijelaskan ini, syara'a lakum minad-din ma wasa bi Nuhan walladzi awhayna ilaik wa ma wasa nabi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa tafarraqu fi. Syara'a lakum ya umat Muhammad SAW, Allah telah memberikan perintah hukum kepada kamu wahai umat Muhammad SAW. Apa itu perintah yang Allah berikan pada ini umat? Perintah untuk menggali potensi yang ada pada ini umat, yang menjadikan intan menjadi berlian, yang menjadikan emas masih bercampur dengan pasir menjadi emas murni, yang menjadikan minyak yang masih kotor di bumi tidak bisa bermanfaat diangkat akan menjadi bermacam-macam minyak yang mahal, yang bisa menjadikan asbab berjalannya mobil, pesawat, kapal dan sebagainya. Apa ini kerja? Allah telah berikan kepada kamu suatu perintah, suatu hukum wahai umat Muhammad SAW. Dan itu perintah aneh, perintah yang besar. Mawasa bi Nuhan, perintah yang Allah wasiatkan kepada Nuh AS. Bukan perintah sembarangan, bukan perintah yang tadi diberikan kepada teman sahabat. Sebagai maaf kepada orang yang biasa, tidak. Sebenarnya Allah berikan kepada Nabi Nuh AS. Awalul Anbiya. Wa ma awhayna ilaih. Wahai umat Muhammad SAW, ketahuilah perintah yang aku berikan kepada kamu itu adalah yang kuwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma wasai Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa, perintah yang kami wahyukan, kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ajib, hebat betul ini umat. Dapat kerja daripada Allah sama dengan kerja para ambiya yang dilakukan yang lima nak ambiya tersebut, ulul azm. Siapa mereka yang Allah sebutkan namanya tadi? Nuh, Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Ibrahim, Musa, Isa alaihi salatu wassalam. Ini perintah Allah berikan tidak kepada semua umat. Perintah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tadinya Allah berikan kepada para ambiya, bukan sembarang ambiya lagi, ulul azm lagi, mewakili semua nabi tersebut. Kalau perintah salat, puasa, zakat, haji itu Allah berikan juga kepada umat yang sedang. Tetapi lain yang Allah berikan. Apa itu perintahnya? Aqimud dinah, agar kalian menegakkan agama, mendakwahkan agama, menghidupkan agama. Tapi dengan satu syarat, wala tatafarraqu fih, jangan berpecah belah dalam menyampaikan agama tersebut. Jangan berpecah belah dalam mendakwahkan agama. Dalam ta'lim kita boleh berbeda. Silakan mau belajar di Madinah, silakan mau belajar di masjid, silakan mau belajar di Lirboyo, mau ke Temboro silakan, mau ke Magelang silakan, mau ke Banten silakan. Tidak apa-apa. Dan perbedaan dalam hukum fikih merupakan rahmat bagi umat. Barangkali Anda tercengang, atau dimana saya juga pernah tercengang ketika mendengar bayan di Pakistan. Seorang ulama menjelaskan, kalau hari ini ada satu orang alim yang ingin mengumpulkan umat dalam satu mazhab tidak akan terjadi melewakan. Bahkan Allah tidak redha. Bahkan Allah tidak. Kalau ada satu orang alim ingin mengumpulkan umat semua dalam satu mazhab, mazhab Syafi'i saja umpamanya, kita hapuskan itu apa itu Hanafi, apa itu Hambali, apa itu Maliki. Itu enggak akan terjadi. Bahkan bukan tidak terjadi, Allah tidak redha. Kok bisa begitu? Hadirin, Allah ingin agar ajaran Rasulullah SAW, agar setiap gerak-gerik Nabi SAW, setiap sunnah Nabi hidup sampai hari kiamat, atau sampai hari yang Allah ingin tentukan. Dan Nabi tidak memberikan satu contoh dalam beribadah, tidak menyatukan umat dalam ta'lim juga. Nabi tahu siapa yang harus diajarkan ilmu sekian, siapa yang harus diajarkan demikian, siapa yang harus diajarkan sekitar demikian. Maka berbeda dalam ilmu itu boleh, berbeda dalam ta'lim, dalam pendidikan boleh, tapi jangan coba-coba berbeda dalam dakwah. Bagaimana Allah tidak riba? Nabi pernah sholat tidak pakai kunut subuh, pernah tidak pakai kunut. Maka dengan adanya perbagian mazhab tersebut, Syafi'i mempertahankan adanya kunut. Lalu beliau punya Hanafi tidak pakai kunut. Maka dengan adanya perbedaan mazhab tersebut, sunnah Nabi terpelihara sampai hari kiamat. Sepertinya bagus, kita kumpulkan umat dalam mazhab Syafi'i itu ya, semua pakai kunut. Tapi sebenarnya dibalik daripada kebagusan itu, kita telah menghilangkan sunnah Nabi, yaitu sholat subuh tanpa kunut. Biarkan umat berbeda dalam ibadahnya. Biarkan para kiai mempertahankan dari mereka masing-masing. Itu semua untuk mempertahankan daripada hidupnya sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW sembahyang di Mina dan di Mekah. Waktu pergi haji, dua rakaat sholat zuhur, asar dan isya. Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu. Tapi aneh ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, menjadi amirul haji, beliau sholat zuhur, sholat asar, sholat isya di Mina dan di Mekah empat rakaat. Abdullah bin Mas'ud mengkritik, kenapa saya tidak bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua rakaat asar, bersama Abu Bakar juga asar, bersama Umar juga asar. Tapi kenapa Utsman begitu? Tapi aneh setelah berbicara keras, beliau pun lantas sembahyang di hadapan para muridnya semua. Sembahyang zuhur empat rakaat. Sang murid bertanya, wahai guru, wahai Abdullah bin Mas'ud, kau sering mengkritik Utsman bin Affan dengan suara keras, tapi kenapa kau mengerjakan apa yang kau kritikkan? Maka beliau katakan, al-khilafu asyar. Perpecahan itu adalah lebih gawat. Perpecahan itu membawa umat. Perbedaan masa dua atau empat rakaat itu enggak apa-apa. Saya akui Utsman ingin sembahyang empat rakaat, karena Nabi telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdiyyin afdhalaha bin nawawi. Ikuti sunnahku dan khulafaur rasyidin, khususnya empat tersebut telah diakui oleh Nabi, dapat tempel oleh Nabi SAW. Jangan coba-coba menghina sahabat Nabi SAW. Tidak akan bahagia orang yang berani menghina kehidupan para sahabat Nabi. Bahkan Imam Malik telah memberikan fatwa. Dan ini fatwa ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika menjelaskan surah Muhammad SAW, Muhammad Rasulullah wa alladziina ma'ahu. Bukan surah Muhammad, surah Al-Fatah. Muhammad Rasulullah wa alladziina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Ini kehidupan para sahabat Nabi. Tarahum rukkan sujjadan yabtaghuuna fadlan minal waridwana. Sihimahum fi wujubin asal sujud. Zalika masalah fi Taurah wa masalah fi Injil. Kazarin akhla syafa'u fa'azara fa'staghla fa'stawala suqi yu'adibu zurrah liyaghidu bihimul kufar. Maka ketika sampai kepada ini ayat, Imam Malik mengatakan, Allah mengatakan dari ciri-ciri orang beriman sahabatnya Rasulullah SAW yang bersalin sama Nabi, tegas terhadap orang kafir, mereka sayang sama mereka. Kamu lihat mereka senantiasa sholat berjamaah. Ciri umat Nabi Muhammad sholat berjamaah, rukaan sujudan, sama-sama sujud sama ruku. Nampak ciri daripada mereka tersebut, simau fi wujubin atar sujud. Nampak daripada bekas sujud mereka di hadapan wajah mereka tersebut. Perbuatan mereka di dalam Taurat, dalam Injil juga ada. Dan Allah jelaskan, orang yang membenci para sahabat Nabi kabar, liya ghizabihimul kuffar, sehingga orang kafir semakin benci kepada mereka. Maka Imam Malik berkata, memberikan fatwa, siapa yang membenci sahabat Nabi, dia kafir. Allah. bersahabat dengan mereka. Jangan terkesan dengan buku-buku mereka. Jangan mencoba-coba berani menghina kehidupan sahabat Nabi. Abdullah bin Mubarak rahmatullahi ditanya oleh seorang, wahai Abdullah, mana hebatnya Umar Abu Awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi. Abu Sufyan seorang sahabat yang ikut menemani Nabi dalam berdakwah. Tapi di waktu beliau jadi pemerintah negara kacau. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi dari waktu beliau memerintah negara aman, bahkan serigala bisa makan sama-sama dengan kambing. Mana mulianya? Maka ini orang menjawab, wahai saudara, debu-debu yang menempel di hidung keledainya Muawiyah. Debu-debu yang menempel di hidung keledai Muawiyah ketika berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disaingi oleh amarah Umar bin Abdul Aziz. Itu mulianya debu ketika Muawiyah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa disaingi oleh amarah Umar bin Abdul Aziz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang setiap orang diberikan kelebihan. Ada tabi'in yang diberikan kelebihan. Bahkan seorang sahabat disuruh minta doa kepada tabi'in, kan ada kelebihan. Tapi bagaimanapun kedudukan dia di surga, tidak bisa menyaingi seorang sahabat. Sahabat yang paling hebat namanya As-Siddiq, tidak bisa menyaingi kedudukan seorang nabi. Walaupun nabi itu tidak punya tasfilan dalam hidup, dalam dakwah dia. Karena nabi tidak bisa disaingi sahabat. Begitu sahabat yang hanya sekali bertemu Nabi, memandang wajah Nabi sekali, mendengar Nabi berbicara sekali, tidak bisa disaingi oleh surganya tabi'in yang paling hebat. Uwais bin Qarni, Uwais al-Qarni radhiyallahu, Uwais al-Qarni, seorang tabi'in. Dia ingin pergi menjumpai Nabi SAW, masuk Islam. Dia sudah masuk Islam, dia aman. Ingin bersopan dengan Nabi, tapi tidak bisa, karena ibunya. Ibunya sakit. Hanya teman-temannya pergi, Uwais tidak bisa pergi. Dia gantung itu ibu, dia sayang itu ibu. Sehingga Uwais tidak bisa berjumpa Nabi SAW. Dan Nabi menghargai bagaimana ketaatan Uwais kepada ayah, kepada ibunya tersebut. Nabi menghargai ketaatan Uwais kepada ibunya. Maka Nabi katakan, wahai Umar, nanti akan datang seorang laki-laki. Namanya Uwais Al-Qarni. Cirinya demikian-demikian. Nanti kalau kau kemudian minta doa kamu sama dia. Ini adalah kehebatan Uwais Al-Qarni karena taat pada ibu. Tapi jangan lupa, karena Uwais belum berjumpa dengan Nabi SAW. Tidak bisa surganya Uwais menyayangi sahabat teman-teman dia yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Karena Uwais adalah tabi'in, sedangkan teman-teman yang pergi tadi adalah bisa dilindungi. Jangan dikira Uwais lebih hebat daripada Umar. Jangan dikira Uwais lebih hebat daripada siapa? Sahabat Nabi yang susah untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Siapa? Al-Qamah. Jangan dikira surganya Uwais bisa mengalahi surganya Al-Qamah radhiyallahu anhu. Al-Qamah ketika meninggal dunia enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, susah. Karena ada sedikit ketersinggungan daripada ibunya. Sehingga ibunya tidak rela. Tapi begitu hebatnya Al-Qamah itu memperjuangkan agama. Begitu taatnya dia kepada Allah. Allah sayang kepada Al-Qamah. Jangan menceritakan cerita Al-Qamah dengan cerita mencibir kepada Al-Qamah, tidak. Disuruh kita ceritakan ini cerita menceritakan hebatnya Al-Qamah. Al-Qamah dicinta oleh Allah. Dicinta oleh Rasulullah. Berapa banyak manusia-manusia yang taat kepada ibunya, durhaka kepada bapaknya, meninggal tanpa la ilaha illallah. Ada enggak di dunia ini orang yang taat berdurhaka kepada ayahnya, pada ibunya, meninggal dunia tanpa la ilaha illallah? Banyak. Tapi kenapa Al-Qamah Allah tidak mau mencabut nyawanya sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah? Jangan coba-coba menghina Al-Qamah. Jangan coba mencibir pada Al-Qamah. Saya ingin tampar seorang hafiz. Tapi saya masih ingat dia guru saya. Dia mengatakan itu si Al-Qamah, jangan ikuti. Hey, jangan sembarang ngomong gitu. Ini cerita bukan cerita menjelekkan Al-Qamah, tidak. Itu cerita cintanya Allah kepada Al-Qamah. Dia taat pada Allah, ikut bersama Nabi berjuang agama. Tapi memang dia manusia. Ada kelemahan. ternyata ibunya. Mereka tersinggung. Dikira ibunya Al-Khamah lebih cinta kepada istrinya daripada kepada dia. Hanya begitu saya menyia Allah. Allah tidak mau seorang sahabat terangkit di neraka. Maka Allah tidak mau, tidak izinkan seorang malaikat maut mencatat ruhnya Al-Khamah sebelum kekasihku Al-Khamah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dihina Al-Khamah hadirin. Hina orang yang menghina Al-Khamah. Kalau anda punya keberanian, silahkan tampar itu orang. Takut-takut nanti dia terjerumus kepada kekufuran. Maka hadir surganya Uwais Al-Khamah yang taat kepada ibu. Tapi dia belum berjumpa dengan Nabi. Tidak bisa disaingi dengan oleh surganya Al-Khamah radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi SAW. Syekh Ilyas rahmatullahi alaihi ditanya oleh orang. Wahai Syekh Ilyas Maulana, kerja yang kamu hidupkan sekarang, kerja dakwahnya, banyak mengurangi hak makhluk. Banyak mengurangi hak makhluk. Bapaknya sedang sakit, dia berangkat 4 bulan. Anaknya mau minta diantar ke sekolah, tapi dia berangkat 4 bulan. Baru menikah sebulan, istrinya masih ingin dibelai senjata, tapi dia berangkat juga 4 bulan lagi. Apa dia menjelang Juli? Istrinya mau melahirkan, maka dia musyawarah. Kepada orang yang jawab, bagaimana ini anak saya pertama akan lahir? Sudah 8 bulan, hamil, sebulan lagi lahir. Apa saya berangkat atau tidak, karena nikah saya bulan depan. Maka saya tidak katakan betul. Saya aku. Kerja yang saya galakkan sekarang ini mengurangi hak malu. Tapi beliau katakan, jangan kau lupakan. Satu orang yang mengorbankan hak malu, dia bergerak sekian lama. Maka nanti orang-orang yang dia tafsir sekian banyak tersebut, akan menunaikan hak malu semakin banyak. Ayahnya masih sakit. Dia berangkat. Nanti dengan dia berangkat, sekian banyak tafsiran. Sehingga banyak orang-orang yang terdurhaka pada orang tuanya menangis setelah 4 bulan. Dia mendengar hadis Nabi SAW. Kalau ada seorang anak yang memandang wajah ayah dengan pandangan kasih sayang, dia mendapatkan pahala yang makbul. Allah. Itu orang telah tafsir dia nangis. Saya harus mencium ayah saya. Saya harus berkhidmat pada ayah saya. Sekian ribu orang-orang yang terdurhaka pada orang tua. Sekarang itu berbakti dengan dia berkorban satu orang pergi dari. Dan di hari kiamat Allah akan bayar. Hari kiamat makhluk-makhluk yang dikurangi haknya oleh seorang da'i. Dia menuntut pada Allah, ya Allah, anak saya berangkat 4 bulan, saya ingin dikhidmat oleh dia, tapi dia berangkat 4 bulan. Maka itu makhluk akan dipanggil, ya Allah, wahai saudara, anak kamu berangkat 4 bulan mencari apa? Bukan mencari emas di pohon-pohon sana. Bukan mencari kayu di Kalimantan, bukan. Ayah kamu berangkat untuk memperjuangkan agama, menghidupkan agama yang sudah mati. Sekarang, wahai saudara, kalau kamu maafkan, inilah surga yang kau miliki. Maka itu ayah, dia membisu bahkan tersenyum. Dia katakan, ya Allah, saya rindu anak saya tersenyum. Istrinya, ya Allah, saya mau melahirkan suami saya pergi 4 bulan beragama. Wahai istri, itu suami kamu bukan pergi itu berjalan-jalan-jalan, bukan. Bukan untuk tugas untuk mencari duit, tidak. Tapi dia berangkat untuk menghidupkan agama yang sudah mati, ditinggal orang. Dia berangkat untuk menghidupkan sunnah Rasulku. Kalau kau maafkan ini surga yang kau miliki. Maka istri berkata, ya Allah, saya ridha kepada suami saya maafkan dia. Begitulah tetangga semua makhluk akan terbayar nanti kekurangan. Hak-hak makhluk yang tidak dibayar oleh seorang da'i di dunia akan terbayar. Asalkan berangkat yang tersebut dengan musyawarah. Hadirnya di belakang ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerja mahal. Kepada sahabat Nabi. Adik umat diberikan tugas yang masyarakat Allah. Allah berikan kerja-kerja yang sangat mahal. Ya Allah berikan kepada para anbiya yang 5 kerja. Amin al-aqimud dina agar kalian menegakkan agama. Walah tafarraqu, jangan berpecah belah. Dalam dakwah jangan berpecah belah. Dalam ta'lim kita boleh berpecah, boleh berbeda tadi. Tidak semua sahabat Nabi memiliki jadi hafiz Quran. Tidak semua sahabat Nabi bisa memahami ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Masing-masing berbeda dalam pemahaman pada ilmu tersebut. Dan Nabi tidak memaksakan seorang. Istri Nabi sendiri berbeda-beda dalam kemampuan untuk menyerap ilmu agama. Tapi semua mereka kerja sama untuk menyampaikan mendakwahkan agama Allah. hadirin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada cerita Abdullah bin Mas'ud, maka dia telah meminta untuk dapat melihat sembahyang 4 rakaat. Dia berani untuk menantang ilmunya dari otak dia. Tidak apa-apa saya berbeda, ilmu saya berbeda dengan Utsman bin Affan, tapi dalam bersatu dalam menyampaikan dakwah tidak boleh berbeda. Sama-sama punya misi untuk membawa umat kepada Allah. Dikorbankan dia punya pendapat yang bahwa pandangan saya bersama hidup bersama Nabi, salat 2 rakaat, umat 2 rakaat, Abu Bakar 2 rakaat. Apakah Utsman yang memahami bahwa hadis Nabi tersebut hanya itu berusaha sembahyang 2 rakaat dan berusaha, maka kalau saya kerjakan 4 rakaat itu bukanlah merupakan satu kesalahan. Dan Utsman radhiyallahu anhu memberitahu pada umat, kalau kamu sembahyang 4 rakaat juga sembahyang kamu sah. Nabi SAW khutbah senantiasa di lantai paling atas. Ketika meninggal dunia, Abu Bakar menggantikan khutbah di lantai yang kedua untuk menghormati Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia berkhutbah malah di lantai yang di lantai pertama. Tapi aneh, ketika Utsman bin Affan kembali menjadi khalifah, beliau enggak turun ke bumi tidak. Bahkan ada yang mengatakan kembali ke lantai yang ketiga di mana Nabi berkhutbah. Barangkali orang akan menuduh Utsman bin Affan. Ini bagaimana orang Abu Bakar dia menghargai Rasulullah, Umar menghargai Rasulullah, turun, tapi dia kenapa dia enggak turun? Apakah enggak turunnya Utsman bin Affan dia bernafsu dia? Nabi telah memberikan garansi kepada para sahabat. Alaikum bisunnati. Wasir khalafar rasyidin mahdiin min ba'di. Afdhal hadhihi nawajib. Pegang. Hadirin, kalau Utsman bin Affan turun ke bawah, berarti lantai dasar. Untuk menghormati mereka. Lantas Ali juga berkhutbah, dia gali itu tanah. Untuk menghormati orang sebelumnya. Maka keputusan Nabi ikuti mereka semua. Khatib hari Jumat sekarang berkhutbah di mana, Pak? Di bawah sumur yang keberapa? Jangan kebelinger. Otak kita memahami kehidupan sahabat Nabi. Sudah karkun 4 bulan ikut-ikut menghina sahabat. Di mana kamu dari mereka? Jangankan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika guru kami di Pakistan menjelaskan perbedaan mazhab Hanafi Syafi'i, lantas ada orang bertanya, kalau begitu siapa yang paling benar? Maka itu guru tawadhu. Kalau saya katakan Syafi'i itu lebih benar, lebih hebat saya dengan Abu, lebih hebat siapa saya dengan Abu Hanifah? Saya katakan Abu Hanifah lebih hebat mana saya dengan Imam Syafi'i? Saya tidak berani mengatakan bahwa Imam Syafi'i lebih hebat. Jika saya katakan saya merasa saya ilmu saya lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah, biarkan mereka berbeda pendapat dalam sisi. Itu untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Itu mereka bagaimana dengan para sahabat? Di mana kita daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Maka 6 sifat yang diangkumkan oleh Syekh Ilyas Ramadhan, 6 sifatnya para sahabat, orang yang telah diakui diri dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, silakan berbeda mereka pendapat dalam ilmu, silakan berbeda pendapat dalam beribadah, silakan berbeda dalam khidmat. Orang mampunya menyumbang 1.000 kita terima. Menyumbang 1.000.000 kita terima. 1 miliar kita terima. Masing-masing berbeda. Dan Nabi menghargai perbedaan orang tersebut. Bahkan Nabi sabdakan wattaqun nar walau miskin tetap rakib. Hei orang miskin. Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Tapi bukan untuk orang kaya. Hei orang miskin. Jauhi api neraka. Walaupun kamu hanya mampu mengorbankan separuh kurma. Orang kaya mengorbankan 1 gudang kurma. Tapi dia miskin. Jangan sampai kemiskinan kamu menghalang kamu untuk bersedekah. Belah kau punya korma, makan separuh saja, sedekahkan separuhnya. Tapi begitu maha adilnya Allah, Allah tidak menyia-nyiakan sedekah separuh korma di mana orang miskin. Sehingga Nabi SAW bersabda, dirhamun wahidun yasjikum ya ta'alfarah dirham. Sedekah 1 dirham melampaui pahalanya daripada sedekah 100.000 dirham. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi sabdakan yang satu ini hanya punya 2 dirham saja. Maka dengan mendekatkan 1 dirham dipandang dibanding di Allah, dia telah bersedekah separuh hartanya. Sedangkan yang satu punya 1 juta dirham, maka dengan menyumbangkan 100.000 uang dia tersebut, di sisi Allah dia baru menyumbangkan sepersepuluh daripada harta. Tapi dalam dakwah, wala tetap perrofusi, jangan berpecah belah dalam dakwah. Dan yang bisa menyatukan ini umat adalah dakwah. Kita berbincang-bincang dengan beberapa teman kita. Kenapa ada madrasah tablik berdiri sebentar bubar? Setahun berdiri, dua tahun bubar. Kenapa itu terjadi? Hadirin, orang kaya berangkat keluar dari Allah. Ustaz pun keluar dari Allah. Orang awam keluar dari Allah. Maka ketika mereka sama-sama keluar 3 hari atau 40 hari, terjadi keakraban di antara mereka. Yang mengakrabkan mereka apa? Yang mengakrabkan mereka apa? Dakwah. Lantas orang kaya ingin berbuat lebih banyak. Seorang ustaz juga ingin berbuat lebih banyak. Untuk menopang dakwah tadi harus dibantu oleh ta'lim. Karena ta'lim kita ini tidak akan hidup tanpa ditopang oleh dakwah. Begitu pula hadirin. Dakwah kita ini tidak akan tertegak dengan baik kalau tidak ditopang oleh ibadah yang benar. Begitu pula tanpa khidmat. Di mana orang boleh berkhidmat, dakwah kita tidak tertegak dengan benar. Tapi hari atasnya adalah dakwah. Yang tiga ini untuk menopang dakwah, bukan pengganti dakwah. Kenapa kita disuruh belajar dan belajar? Tujuan orang belajar adalah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Bagaimana semakin bertambah ilmu kita semakin khasyah kepada Allah. Dan yang kedua, tujuan kita belajar ilmu agama adalah untuk berdakwah, untuk menguatkan dakwah. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffa falau la nafaru min kulli firqatin min ta'ifatin liyatafaqahu fid din. Harus ada di antara beriman yang memutuskan diri untuk belajar. Belajar agama. Tidak semuanya harus masuk pesantren, tidak. Tapi ada berapa orang khusus yang belajar agama. Untuk apa dia belajar agama tadi? Untuk apa? Waliyuzilu qawmah bila raja'in. Untuk menguatkan dakwah. Bukan pengganti dakwah. Oh, sekarang saya sudah mengajar, saya jangan taskil lagi saya. Ini guru-guru pesantren saya, jangan ditaskil. Saya sudah mengajar. Loh. Anda apa enggak tahu tujuan belajar? Tujuan mengajar? Itu semua untuk dakwah. Jadi ta'lim adalah untuk mengajar. Ibadah juga untuk apa kita beribadah sekuat-kuatnya. Sekarang capres pada beribadah. Cawapres juga beribadah. Insya Allah, husnuzun saya tidak salah. Mereka sekarang pada rajin tahajud. Insya Allah Wiranta tahajud. Wakilnya juga tahajud. SD juga mudah-mudahan juga tahajud. Begitu pula Amin Rais insya Allah tahajud. Begitu pula Angga Mas tahajud, Megawati ya mudah-mudahan tahajud juga. Mungkin ibadah. Maka nanti insya Allah musim haji mereka akan pergi haji. Umrah pergi umrah. Petani sekarang pada tahajud. Pedagang juga pada tahajud. Banyak. Tapi tahajud yang Allah inginkan itu tahajud yang mana? Ibadah yang mana? Ya ayyuhal muzammil. Qumil lail qalilan. Hai orang yang berselimut di malam hari, bangun. Sembahyang malam. Kecuali sedikit untuk tidur. Nisfau alil sudmina qalila. Separuh malam. Atau kurang itu awjid alih. Atau tambah lagi daripada separuh malam. Warasil Qur'an tarsila. Baca Qur'an dengan tarsil. Inna nasiatul layli. Fi asyadu wa tuan wa kumukhila. Karena khusyuan lebih dekat kalau kita main tahajud tersebut. Ucapan kita lebih didengar oleh Allah. Tapi untuk apa tahajudnya seorang dai? Inna lakasin lahari. Sabahan tawila. Sesungguhnya kau di siang hari akan berenang di tengah lautan manusia. Berenangan yang panjang. Dalam tafsir sejarah dikatakan syubulan tawila. Kerja yang panjang. Sabah ayat baul sabahan. Berenang. Wahai Muhammad SAW, kamu harus tahajud beribadah panjang-panjang di malam hari. Untuk apa persiapan berdakwah di besok hari? Di tahajudnya Nabi bukan untuk menghadirkan emas. Tahajudnya Nabi bukan untuk panjangnya lebih banyak. Tahajudnya Nabi bukan di atas menjadi capres. Untuk jadi presiden, tidak. Tidak mengatakan tahajud mereka semua batal, tidak. Tapi tahajud yang Allah ibadah yang Nabi inginkan adalah ibadah untuk menopang kerja dakwah. Karena seorang gaya yang dakwah tapi tidak tahajud, itu seperti robot. Ya ngomong gitu, dia tidak dekat dengan Allah. Itu robot. Termasuk keajaiban dunia yang itu ke-8. Sudah 7, dai yang gak tahajud. Kejadian dunia yang ke-9, dai yang mampu. Sorot tahajud. Kejadian dunia 10 yang sering kita katakan, takutnya mesti ngerokok. Ya aneh. Kok kartu mesti ngerokok? Bagaimana suaranya dalam tahajud akan didengar oleh Jibril. Nabi sampaikan ketika orang sembahyang malam tahajud, mulai mengucapkan Al-Quran, malaikat mendekat ke mulut dia. Ditempelkan, malaikat itu menempelkan pendengarannya ke mulut itu orang. Tapi ketika malaikat ingin menempelkan mulutnya, ingin melempelkan ke mulutnya, dia berbau rokok. Tidak akan dekat malaikat kepada mulut orang yang berbau rokok. Tidak akan dekat, tidak akan dekat. Maka hadirin, tahajudnya seorang dai, seorang muslim untuk apa? Untuk dakwah. Begitulah khidmatnya kita ini untuk melakukan dakwah. Kenapa saya tersenyum? Kenapa saya angkatkan ember orang? Kenapa saya bantu dia? Semua bagaimana orang dekat. Seorang wanita berlari, berjalan, terengah-engah sambil membawa kayu yang dia miliki. Nanti dekati wahai ibu, mari saya bawakan kau punya kayu. Senang dia, dia silahkan. Maka Nabi sampaikan ke rumah dia, itu wanita ingin membalas jasa. Wahai anak muda, terima kasih. Saya ingin memberikan penghargaan atau balas jasa, tapi tidak punya apa-apa. Tapi saya punya nasihat, wahai anak muda. Sekarang di negeri kita ini ada orang yang mengobrak-abrik persatuan kita ini. Maka kalau kau ketemu dengan itu orang, jangan kau dengarkan ucapan dia. Nabi ingin jelaskan bagi umat, khidmatnya Nabi itu untuk apa? Bukan mengangkatkan kayu orang agar dijadikan mantu dia, tidak. Tapi Nabi tanyakan, wahai ibu, apa ibu sudah pernah bertemu dengan itu orang? Tidak pernah, saya enak orangnya. Maka itu wanita mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seorang dari suku Arab datang ke rumah Nabi, bertamu, makan sekian banyak. Ternyata sebelum fajar tiba, berak di ceprainya Aisyah radhiyallahu anha. Dia malu kenapa saya buang air di sini, karena banyak makan tadi malam. Begitu malunya dia, maka sebelum fajar tiba dia cepat-cepat lari. Tapi ingat pedang dia ketinggal. Berkelahi antara mempertahankan pedang dengan rasa malu. Ternyata cintanya kepada dunia menyebabkan dia hilang rasa malu. Dia pergi juga kembali untuk mengambil pedang tadi. Tapi dengan pelan-pelan dia ternyata nginjek. Nengok, ternyata Nabi sudah tahu. Dan setelah dia dekati, ternyata Rasulullah SAW dengan dua tangannya mengangkat itu kotoran orang. Maka dia katakan, ini bukan manusia biasa. Kalau bukan dikontrol, dikomando oleh suara langit, tidak bisa berbuat demikian. Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di tujuannya untuk wasiat adalah untuk berdakwah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sama-sama dari yang lihat menyatukan mereka dalam dakwah. Setelah itu orang kaya berkata, udah Pak Ustaz, Pak Ustaz kan punya ilmu, saya buatkan madrasah, biaya semua dari saya. Ikhlas, kita gak meragukan keikhlasan. Dan Ustaz pun akhirnya bersedia, saya akan mengajar juga di pesantren Bapak. Sama-sama ikhlas. Tetapi kalau dakwah tidak dijaga, nisabnya Ustaz tidak dijaga 3 hari, nisabnya orang kaya tidak terjaga, maka hadirin berubah. Dia sekarang menjadi orang yang berkhidmat, dia sekarang menjadi guru. Guru mengatur, dia enggak mau diatur oleh orang, apa dia ngatur dia orang dunia. Orang yang memberikan biaya, manajemen, manajer di perusahaan, bisa mengatur orang. Maka kebiasaan dia untuk mengatur orang, dia terapkan kepada pesantren, ngatur guru juga. Guru enggak mau diatur. Dan dia enggak mau murid-muridnya diatur begitu saja oleh orang kaya tadi. Maka terjadilah pepecahan, akhirnya itu madrasah bubar. Kenapa jadi bubar? Atasnya adalah karena masing-masing nisab dakwah tidak dijaga. Dia bukan lagi guru, tapi bukan lagi sebagai seorang dai, tapi dia mu'alif. Dia bukan lagi sebagai seorang dai, tapi dia sebagai khadim. Dia berkhidmat saja tidak. Maka ini untuk kita menyatukan berdirinya tegak itu madrasah. Harus dijaga betul. Orang kaya jangan puas dengan kekayaannya memberikan sumbangan. Harus dijaga nisab dakwah dia. Guru juga harus dijaga nisab 3 hari. Walaupun murid tidak ada yang menjaga. Bagaimana kalau saya keluar? Nanti murid tidak ada. Biarkan 3 harinya murid tak keluar sama satu sama lain. Ulangi apa yang saya pelajari. Biarkan gurunya berangkat. Murid tanpa guru tidak apa-apa. Untuk 3 hari. Jangan coba-coba guru mengorbankan nisab dakwah 3 hari. Kena untuk murid. Nanti nisab Anda akan berubah. Daripada seorang dai menjadi seorang guru. Merasa apa yang dia pikirkan semua benar. Sehingga tidak mau tutup dalam sejalan musyawarah. Begitulah seorang manajer tadi merasa benar dengan peraturan yang dia buat. Mengatur dunia, mengatur agama bukan seperti mengatur dunia, Pak. Jangan diterapkan begitu saja. Makanya wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah dalam dakwah. Jadi yang menyatukan umat dengan dakwah, kemudian hadir Allah berikan rahasia hebatnya ini kerja dakwah yang tanpa ada perpecahan, menjadikan kamu betul-betul ma'adi, menjadikan kita ini barang tambang yang berharga, yang bergengsi. Apalah katakan, kenapa ada di dakwah tanpa ada perpecahan? Kabur alal musyrikina ma tad'uhu ilaih. Dirasakan berat, ditakuti betul-betul oleh orang musyrik apa yang kamu dakwahkan. Ini umat bergengsi, bukan karena senjata, tidak. Bangsa Indonesia walaupun punya senjata hebat, tidak ada gengsinya kalau tidak berdakwah. Negara yang paling pandai beli senjata sekarang adalah negara Islam, Saudi Arabia. Sampai mereka beli, mampu untuk beli ewan beragam. Tapi apakah Saudi bergengsi sekarang? Ditakuti oleh Israel? Ditakuti oleh Amerika? Bergengsi enggak? Sudah beli senjata yang begitu hebat. Tidak, Bapak. Gengsi seorang bukan karena memiliki senjata, tidak. Punya pistol AK, Stinger. Punya tank baja, F-16. Bukan itu yang membuat orang bergengsi, tidak. Yang membuat ini membuat bergengsi apa? Ya, kabur al-musyrikin, harus ingat ini. Masih di Mekah. Kabur al-musyrikin, masa di Allah. Yang berhasil dirasakan berat oleh orang musyrik adalah yang kawan ayah panggil mudawat. Seorang satpam, saya tahu dia. Kerja di sebuah perusahaan. Satpam, tapi Masya Allah itu kau mah keluar 3 hari 40 hari. Ternyata kalau si orang manajernya pusing kepala, banyak problem, dia panggil itu orang. Panggilkan si pulang, namanya Abdul Wahid. Tiba dia mati. Jadi namanya Eko, kita ganti Abdul Wahid. Tolong panggilkan Eko. Tolong Pak Eko nasihatin saya. Itu banyak problem. Seorang satpam bergengsi di hadapan pegawai lain. Bukan dia yang minta menghadap kepada bos, tapi bos yang panggil dia untuk menasihat. Seorang tentara, pangkatnya biasa, keluar perpelahan, bisa mengambil jenderal, brigjen dan sebagainya. Jadi semua tunduk. Tunduknya bukan karena kenapa bawah. Kenapa dia beri bawah? Kenapa? Seorang tentara bergengsi bukan karena senjata, bukan. Karena dia mau berdawa. Dia berperang, musuh sudah jatuh. Senjata dia bisa tepat untuk leher orang. Tapi ketika musuhnya merugas ke muka dia, dia berpaling gak jadi guru seorang, dia masukkan senjatanya. Maka musuh kaget, dia kenal Wai Ali. Kenapa kau segera jadi guru saya? Maka Sayyidina Ali waktu sebagai seorang tentara, tentara Islam, dia katakan, wahai saudara, saya tadi mau bunuh kamu karena Allah. Tapi ketika kamu meludah, saya marah. Saya takut-takut membunuh kamu karena nafsu saya. Maka ternyata itu tentara semakin berjaya di hadapan musuhnya. Dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gengsinya Ali semakin naik di hadapan itu orang dan tinggi di hadapan Allah. Ali, tentara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara bajunya enggak punya seragam, bertambal bajunya, pedangnya pun juga kecil, pakai keledai, tapi berani menghadap kutub, berjalan dengan keledainya. Tentara-tentara yang pakai seragam belakang dia, dia katakan, tanyakan kau punya bos itu. Kalau dia mau biarkan saya berjalan dengan begini, saya akan datang. Kalau tidak, saya pergi. Kau berani ngomong dikit di hadapan tentara yang ternyata. Kena apa? Kena dakwah. Bukan dakwah, apa tadinya orang Arab? Tidak ada harganya. Tidak ada satu masyarakat pun yang mau menjaga orang Arab waktu itu. Tapi setelah berdakwah, diangkat gengsinya oleh Allah. Bukan gengsinya orang Arab, karena dia orang Arab, tidak. Kenapa? Agama. Imam Baihaqi, Rahmatullahi, meriwayatkan dalam hadis bila sunnah Baihaqi, dalam kitab Jihad. Ketika peperangan Qadisiyah telah berakhir. Maka datang kawanan dibawa mengarah kepada Khalifah Al-Umayyid Umar bin Khattab. Panglima perang tentara Persia namanya Hormuzan dipanggil. Ketika menghadap kepada Umar bin Khattab, menghormat dan mengatakan takalam kepada Marzu. Wahai saudara, bicara kau depan saya dengan jujur, bicara seorang laki-laki, bukan bicara depan dengan, bukan bicara seorang wanita yang suka berdusta. Kan wanita jarang jujur. Jadi kalau nggak jujur tuh bukan laki-laki namanya. Beliau katakan kekelam kalam harus dibicara di hadapan saya bicara sama laki-laki. Maka kemudian panglima perang Persia mengatakan, Inna wa iyyakum ma'asyiral Arab. Kami dan kamu adalah orang-orang Arab. Lamma khalallah baina wa bainakum. Ketika tidak ada Allah antara kamu dengan antara kami dan kalian. Maksudnya kami dulu menyembah berhala, kami menyembah api. Sama-sama tidak punya Allah. Sama-sama tidak menyembah Allah. Maka bagaimana keadaan kamu waktu itu? Kunna naqtulukum. Kami yang membunuh kalian. Wa naqtulukum. Kami yang merampas harta kalian. Wa nata'abbadukum. Dan kami yang memperbudak kalian. Ketika sama-sama tidak punya Allah, orang Arab kalah terus dalam perkelahian. Dalam perjuangan. Malam maka Allah ma'akum. Tapi ketika Allah sudah bersama kalian, kalian salam alaikum yada, kami tidak punya lagi kekuatan untuk menghadapi kalian. Kuatnya masyarakat dan Arab, karena bersama Allah. Semakin mereka dekat dengan Allah, semakin kuat. Tapi semakin jauh daripada Allah, tidak ada kekuatan lagi. Maka ini Ibn Amir, seorang tentara Arab. Berani berbicara dengan tentara. Makanya, beruntung itu biarkan dia datang pada sini. Dan dia ikat tali keledainya di kursi raja. Kemudian Rasul mengatakan, kamu kan orang lapar, tidak ada makanan. Sudah pulang saja kami akan drop makanan sebanyak banyaknya. Kamu kan kata lapar, kaya akan kami drop makanan sebanyak banyaknya yang pergi pulang. Tapi tentara berjanji dengan dakwah. Dia katakan, bukan itu yang kami inginkan. Ibu ta'atan Allah. Kami datang kembali dihantar oleh Allah. Diutus oleh Allah. Bukan khalifah yang mengantar kami kembali. Bukan Rasul yang mengantar kami kembali. Tapi Allah yang mengantar kami. Ibu ta'atan Allah, kami dihantar oleh Allah. Untuk apa kami diantar ke dunia ini? Hidup ke zaman syah. Min al-ibad, al-ibad, bila ibadillah. Untuk mengeluarkan orang-orang Allah kehendaki daripada menghambakan diri kepada hamba, untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa min jalil adiyah, ila adil Islam. Mengeluarkan orang daripada ideologi-ideologi yang salah. Pemahaman-pemahaman salah. Kepada keadilan Islam. Semua ideologi salah. Kecuali Islam yang benar. Pendapat apapun juga salah. Yang benar hanyalah Islam. Ini harus kita akui sebagai seorang muslim. Harus fanatik. Fanatik dalam agama itu harus. Bukan fanatik mau yang mau bersaing sama orang, tidak. Mempertahankan agama. Seorang dai hampir dikeroyok oleh umat. Dan saya senang kalau dia dikeroyok waktu itu. Dia berani berbicara di masjid. Di masjid di Bali. Saya waktunya datang, dia sudah pulang. Dia katakan kepada orang di Bali. Di masjid, wahai saudara-saudara, siapa saja, orang muslim kah dia, Nasrani kah dia, Yahudi kah dia, Hindu kah dia, kalau dia berbuat baik, masuk surga, kalau dia berbuat jahat, masuk neraka. Lalu anda itu melawan, perbuatan baik itu bagaimana? Tidak akan dikatakan perbuatan baik kalau tanpa iman kepada Allah. Hanya seorang yang berani, berkata, hei, Pak Ustaz, jangan sembarangan ngomong. Ini di masjid, dia sifat orang Islam. Mau di mana kau punya jaringan? Jaringan Islam ke neraka? Jangan coba-coba membawa Islam kepada jaringan-jaringan yang tidak benar. Jaringan yang punya hanya jaringan Rasulullah SAW. Jangan terkonsentrasi otak kita dengan jaringan-jaringan macam-macam itu. Inu kerja manusia min ilman min ibadat al-ibadil al-ibadillah wa min jawri adiyani al-adil Islam. Semua ideologi palsu yang benar adalah Islam. Inna tidak jawri Islam wa min ziqi dunia ila ta'adil akhra. Mengeluarkan orang jujur dari berdakwah kita minal makhluk ila al-khalif minal mali ila al-amal kemudian minal dunia ila akhra. Untuk mengeluarkan orang daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhra. Itu tentara bergengsi di hadapan panglima. Kenapa, Pak? Karena kenapa? Petani bergengsi. Kapan dengan dakwah? Mana petani Madinah dikenal? Kormanya juga tidak dikenal. Tapi setelah berani, itu petani-petani meninggalkan kormanya untuk perjuangan di Allah. Sekarang petani-petani dibajak, dimuliakan di Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah diingatkan, Ya Yuhal Najin Amla, Tuduk Amwalikum Al-Aulah Al-Quran Bikirillah. Kami yang al-dari kepada semua khasiru. Mereka tidak mau jadi rugi. Maka mal perkebunan yang mereka miliki adalah pahala mereka untuk datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut juga sehingga bergeng. Kormanya sekarang bisa diekspor kemana-mana. Walaupun lahan di kota Madinah tidak begitu banyak. Tapi mampu itu kalau mereka ekspor kemana-mana. Nah, tentara dari Jakarta sampai ke Karawang sana penuh dengan padi. Jadi masih impor padi dari luar negeri. Di mana keberkahan? Petani kita nggak bergengsi karena belum keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pedagang hadirin bergengsi itu pedagang dengan apa? Dengan dakwah. Gengsinya pedagang dengan dakwah. Kalau pedagang tidak berdakwah, tidak ada gengsinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kabur al-musyrikin ma tad'u ilaihi, ditakuti betul-betul. Ini umat bergengsi beribadah kalau berdakwah. Negara yang paling kaya aneh di setiap negara Islam, maka di bawah bumi negara Islam tersebutlah banyak potensi alam. Di mana banyak batu bara? Di bawah negara Islam. Di mana banyak minyak? Di negara-negara Islam. Di mana banyak emas? Di negara-negara Islam. Di Singapura apa dari Singapura itu? Di bawah buminya nggak ada apa-apa. Begitulah hadirin. Kekayaan alam, ikan yang paling banyak di mana? Di negara Islam. Itu ikan bertelur di California. Mulai membesarnya di Jepang, tapi besarnya sekali di Ternate. Ini sudah diselidiki oleh ahli perikanan Jepang. Tapi kenapa kita tidak bergengsi juga? Selama ini umat tidak berdakwah, tidak ada gengsi. Tidak akan ditakuti oleh orang lain. Dan hadirin yang dinagani Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga lah jelaskan the power itu di dakwah. Mohon maaf, kita bisa dibayar sampai 6:30 kan. Kita tambah sampai 7:00 di Syam. Jadi hadir lima kelas Subhanahu Wa Taala. Haji. Allah telah ingatkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan ini bukan hanya untuk kita saja disuruh bertakwa. Umat Nabi Nuh juga disuruh bertakwa. Umat Nabi Musa Nabi disuruh bertakwa. Tapi ada berita lain lagi yang memberikan kamu dengan mereka. Apa lagi beritanya? Wa qulu qawlan sadida. Ini tidak dimiliki oleh umat yang lain. Qawlan sadida. The top of qawlan sadida adalah la ilaha illallah. Ini umat Islam bertakwa dengan diri pada Allah supaya mendekatkan orang lain kepada Allah. Dakwahkan ini agama. Maka kalau sudah dakwahkan, apa hasilnya? Yusyah lakum a'malakum. Allah akan berbaiki amalan kamu. Allah akan berbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan dosa kamu yang diampunkan. Hadirin yang dikenal Allah. Kita tadi katakan di bawah tanah yang gersang sana, ternyata masih ada potensi bumi emas dan minyak. Jangan dikira kawan-kawan kita yang sudah terlanjur dengan dalam kegersangan. Hidup mereka di network sana. Jauh dengan kemaksiatan. Tapi Nabi masih mengingatkan mereka masih punya potensi dalam diri mereka. Begitu mulianya ini umat, Allah hargai. Yang Allah berikan kerja ini, kerja akan mengangkatkan harkat mereka. Bukan ulamanya saja tidak. Bukan orang yang baik-baik saja tidak. Makanya preman-preman yang gersang-gersang tadi pun diberikan juga ini kerja oleh Allah. Hajib ini umat. Kalau umat yang dahulu, yang hanya boleh membaca Taurat dan Injil, ulamanya saja. Orang awam tidak punya Taurat, orang awam tidak punya Injil. Tidak boleh membaca. Yang boleh membaca hanyalah ulamanya saja. Tapi itu ini umat. Aneh. Allah firmankan dalam Al-Quran. Wallazi awhayna ilaika minal kitab. Wahai Muhammad, apa yang kami wahyukan kepada kamu? Ya, daripada Al-Quran. Wallazi awhayna ilaika minal kitab. Apa maksud? Wallazi awhayna ilaika minal kitab. Allahu Akbar. Tidak yang kami wahyukan di negeri ada hak. Mutab jepang di babayin ayat ini. Membenarkan apa yang dikirim negara lain. Mutab jepang di babayin ayat ini. Ini merupakan tafsir kepada kita pun dari sebelumnya. Kemudian hadirin yang berkata Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Fatih. Jadi awhayna ilaih. Wahai Muhammad SAW. Hal yang kami wahyukan kepada kamu minal kitab daripada Al-Quran. Wal haq. Hak adanya Al-Quran. Mutasyiqan lima baina yadaih. Inna Allah bi'ibadilah. Mutasyiqan lima baina yadaih. Inna Allah bi'ibadilah khabir masyid. Nah ini Al-Quran yang dikatakan oleh hak oleh Allah. Yang diwahyukan kepada kami. Summa Allah SAW kitab. Ini kitab bukan untuk kamu saja wahai Muhammad SAW. Asyik. Al-Quran bukan hanya untuk kamu, wahai Muhammad. Semua urasan kitab. Kemudian kami wariskan ini kitab. Kepada siapa? Semua urasan kitab adalah jelas topainya min iba. Madinah. Kemudian kami wariskan ini kitab kepada orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa umat Rasulullah. Jadi Allah berikan warisan kepada Allah, kemudian yang Al-Quran yang dari Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah wariskan kepada orang yang Allah pilih daripada hamba-hamba Allah, itu semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji. Ini umat mendapat warisan Al-Quran. Kemudian Allah jelaskan kriteria daripada umat tiga. Ciri daripada umat Nabi Muhammad terbagi tiga. Tapi semua dapat warisan. Waminum zalimun li nafsi. Di antara mereka banyak yang preman. Zalim. Menzalim diri mereka sendiri. Waminum muktasid. Ada mereka ada yang pertengahan. Waminum sabiqun bil khairati izillah. Dan di antara mereka ada high level. Para jadi nabi. Para siddiqin. Para syuhada. Para awliya. Tapi semua dapat warisan. Semua dapat warisan. Mau saat katakan kata-kata wirasa warisan ini apa? Itu orang taat atau enggak taat tetap dapat warisan. Seorang haji di Cianjur ini meninggal dunia. Dia punya anak 10, laki-laki semua. Masya Allah anaknya baik. 9 orang hafiz alim. Jadi orang kaya pergi haji semua. Tapi yang satu ini ngacau, preman. Minum, obat, merokok. Kemudian bunuh orang. Habis merokok bunuh orang. Terus akhirnya apa? Di penjara. Di penjara gara-gara merokok dengan bunuh orang. Maka masuk penjara. Di persidangan dihukum 10 tahun penjara. Berapa? 10 tahun penjara. Gara-gara bunuh orang tadi minum apa? Ayahnya meninggal waktu dia masih di penjara. Maka panggil dari pengadilan agama. Pak Ustaz, ini Pak ayah kami haji ini meninggal. Dan kami ini 10 bersaudara, laki-laki semua. Alhamdulillah kami ini baik-baik. Dan ayah kami meninggalkan duit 10 miliar. Apakah adik kami yang di penjara itu, Pak, yang bunuh orang kami bagi juga? Nanti kalau kami kasih dia, Pak, gawat. Akhirnya Ustaznya bingung, gimana? Ya, baiknya sumbangan pesantren saya saja lah. Apa itu, Ustaz? Tanyakan pada guru. Ulama besar. Oh enggak, harus dibagikan pun 1 miliar. Ini bagian dia preman. Dia tahu, dia beri warisan. Hukum agama harus kasihkan sama dia. Selama dia tidak kafir, selama dia tidak bunuh ayahnya. Kasihkan. Maka setiap bulan orang itu mau menyimpan 1 miliar. Datang ke penjara. Wahai saudara, kamu tetap adik saya. Dan si ayah saya minta ayah kita meninggal. Kita doakan dia. Dan uang kamu 1 M ada. Tapi bagaimana kalau kita manfaatkan kamu dia untuk pergi haji dengan sama kami. Dan setelah habis berjadi, kita sama-sama nanti berangkat lagi keluar dengan Allah. Warisannya harus diberikan pada dia. Tapi diarahkan bagaimana menggunakan warisan. Begitu pula kalau orang berantakan, ini kenapa dakwahnya? Berani dakwah-dakwah orang bodoh, preman berdakwah. Kalau orang berani bakal gitu, berani ada nampaknya? Yang kecil-kecil jangan bilang insya Allah. Boleh gede-gede boleh. Hadir. Jangan menzalimi orang yang dapat warisan. Kalau ada orang berani berfatwa, berkhutbah Jumat, ini bagaimana orang bodoh berani berdakwah, preman berdakwah? Lu ada datang kita hukum Islam warisan. Ini dapat warisan untuk menyampaikan. Jangan menzalimi hak orang mereka, hak mereka yang tersebut. Dan Allah sudah janji, kalau mereka-mereka tadi yang mau mendakwakan agama, preman mendakwakan agama, maka Allah katakan yuslih lakum a'malakum, Allah akan berbaiki amal kamu. Dan Allah itu tidak bodoh. Kenapa Allah katakan yuslih lakum a'malakum? Tidak Allah katakan yuslih lakum imanakum, yuslih lakum aqidatakum. Tidak perlu disebutkan itu. Karena setiap amal baik pasti akidahnya baik. Amal tidak dikatakan baik kalau akidahnya baik. Jadi maksudnya Allah katakan yuslih lakum a'malakum, Allah berbaiki amal kamu, berarti akidah kamu diperbaiki secara otomatis oleh Allah. Karena amal tidak dikatakan baik kalau akidahnya tidak baik. Jadi kalau kita semai-klai, mulai sudah dakwah, nanti akidah kita diperbaiki. Syirik khafi, syirik jali akan dihilangkan dari Allah. Dan nanti amal-amal kita, ibadah kita akan diperbaiki dari Allah. Selama kita terus berdakwah, ibadah kita akan diperbaiki. Begitu hati bukan hanya diperbaiki masalah, bila kira jelas diperbaiki. Yang tadinya wujudnya masih belum beres. Orang basah, sekarang mulai rapi. Yang tadinya, apa itu? Ini orang Indonesia ini menjadi tontonan di dunia dan di akhirat. Maaf, orang Indonesia menjadi tontonan di dunia dan di akhirat. Itu berarti kalau kita pergi haji, saya sering perhatikan. Orang Indonesia jadi keserpang tontonan. Nanti ada orang Arab pada pasien duduk. Ada yang bisa wudhu. Hadir Imam Syafi'i rahmatullahi alaih membolehkan minimal tiga. Karena pernah Nabi berwudhu begitu, kemudian kabur. Sorban. Sorban. Tapi beliau sudah sempenggalakan disunahkan juga seluruh kepala. Karena ujian Nabi SAW, hari kiamat nanti, oh, cahaya itu bergantung pada bekas wudhu. Nah kalau dia wudhunya begini, nanti yang bercahaya kan begini saja. Jangan ketawa. Kalau semua. Maka hadirin yang namanya Allah, orang Indonesia jadi tontonan di dunia, dan jadi tontonan di akhirat. Wah itu cahayanya kan aku mendidiki di muka, oh itu orang Indonesia. Dan, kalau kita sabut, nah alhamdulillah, setelah dia ikut dakwah, mulai dia enggak lagi, itu sama, semua itu. Kembalikan lagi. Nah, kalau bagus, malah selepas kita sorban. Perbaiki, diperbaiki oleh Allah, ibadahnya diperbaiki. Yang tadinya masuk masjid tanpa sendal, pakai sendal. Kalau ada peraturan di masjid, masuk masjid tanpa sendal, robek itu peraturan. Iya robek. Masuk masuk masjid tanpa sendal. Sudah dipakai sendal. Bahkan kemarin menteri di Banjarmasin itu, namanya Menteri Mukhlis, dia karena ada penyakit yang namanya Amerikanus apa itu, lupa saya. Itu penyakit yang mana orang masuk masjid tanpa sendal, nanti ada kuman masuk kaki dia. Itu kuman prosesnya lambat berjalan sampai ke jantung. Sampai ke kepala, kalau sudah sampai ke kepala, itu dia. Tapi kalau dia pakai sendal ikut sunnah Nabi, itu kumat nempel di sendal saja. Bagaimana akan cuci tempat, misalnya tanpa sendal, masuk ke rumah, penuh dengan najis. Biasakan, Pak, kita sedang di sini. Tanpa sendal, pakai. Kemudian hadirin yang akan subhanahu wa ta'ala, mutu ibadahnya yang pengen ditinggalkan. Yang tadinya dia menangis di tengah malam, ya Allah, mudah-mudahan saya pakai. Lima dulu dia nangis, ya Allah jangan sampai turun hujan, ya Allah. Nanti sebentar saya rusak. Sebentar orang menangis, Allah turunkan hujan. Tapi dia minta supaya jangan turun hujan. Sekarang setelah dia 40 hari atau 40 bulan lain tangisan dia. Ya Allah, istri saya Allah mudah-mudahan pakai jilbab, jangan kayak monyet, ya Allah. Jadi tangisan dia sekarang. Nah itu, sejuta sebulan. Sudah tahu. Jaga kita lagi di daerah yang lagi. Kami kan makan di pagi itu berjemaah di akhwat itu kan. Kalau hari Minggu itu kami laparnya lagi jauh berjemaah. Aduh tuh makan tuh kan. Nah kalau rumah kita kan rumahnya. Kita mau pulang bawa hadiah. Hadiahnya apa kelembutan baru. Wah. Jadi pulang ke rumah bawa kelembutan baru sama istrinya. Jadi istrinya kaget kok nih. Orang tadinya pulang tidak kena pintu. Sekarang ngetuk pintu. Maka sekarang gitu setelah 4 bulan. Maka bilang lagi tolong istri kau, buka kau punya mulut. Ada apa? Keluarkan anggur dia masukkan ke bibit. Istrinya kaget di universitas, mana belajarnya orang. Maka saya dikatakan, saya sebenarnya sudah daftar mau 4 bulan. Jangankan 4 bulan, tahun saya ikhlas, silahkan ambil mulutnya. Akhirnya dia tahu, pulang bawa kelembutan. Jadi mu'asyarah, dan ini semakin hari berbaiki ya Allah. Kalau dia sudah ditawarkan, mu'amalah juga akan diperbaiki. Tadinya orang mau nagih hutang, harus menggunakan tentara sama dia. Gua akan beri maaf. Tapi gak banyak juga. Tapi sekarang sudah 4 bulan pakai sorban, pakai semua. Datang ke rumah ke Cina. Lek, saya punya utang lain. Berapa? 10 juta. Lek, aneh. Dulu saya bawakan jawara. Kamu gak mau bawa. Tapi sekarang, iya betul. Saya telah keluar 4 bulan ini, Masya Allah. Saya tahu betul-betul orang itu, walaupun masih syahid, gak bisa masuk sorban kalau utangnya gak dibayar. Makanya saya khawatir. Kalau nanti saya meninggal di masjid, mau masuk sorban gak bisa. Karena utang saya belum di. Orang mengira saya nanti pikiran saya sudah sampai jelas tentang bumi lupa. Saya enggak mau begitu. Jadi bayar hutang. Jadi mau amalah, mau bayar hutang dengan baik ini kapan? Setelah dia? Betul, bukan setelah dia keluar enggak? Dua. Pekerja yang enggak syukur untuk la ilaha. Tapi illallah yang mendapatkan dosa tak berunyu arah betahan mungkar. Banyak orang keluar 4 bulan tapi kalau enggak ada awal, enggak ada perbaikan. Banyak orang duduk di markas setiap hari. Tapi kalau dia enggak bicara dakwah, enggak bicara kebesaran Allah, tidak ada perbaikan. Dia gunakan kedudukan dia di markas, kedudukan dia dakwah. Pak, bagaimana punya duit bisa enggak? Pak, Yor, akhirnya enggak bayar. Kenapa dia enggak bayar? Karena enggak dakwah. Bukan dia enggak khulus, enggak. Dia keluar 4 bulan, bahkan dia berani keluar setahun. Tapi selama dia keluar, enggak pernah bicara kepada Allah. Kalau mau bayar, Pak, punggang pada da'i itu. Impor bayar, mubayir. Jamaah-jamaah yang sudah mengimpor mubayir ini, jangan ada harapan ada perbaikan dalam kehidupan. Jangan impor mubayir. Apa yang ada bicara? Mau jauhlah kedua, mau jauhlah pertama di Islam. Bayang siapa-apa Yusuf, itu yang lain. Jangan impor. Apa yang anda mampu bicarakan kepada Allah? Enggak apa Quran. Bicarakan. Seadanya. Yang bisa. Mandirfani walau. Tahu sampai bicarakan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tahu 10 ayat, sampaikan 10. Jangan ditambah, jangan. Dikurangi, saya impor mubahnya. Maka hadirnya dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita istiqamah dalam dakwah, muamalah kita berbaik. Dan lagi akhlak kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak yang dengan kata Allah, ini umat diberikan kemuliaan, diberikan amal yang bergengsi. Mana kalau kita dakwah, orang yang tadi di bawah bumi terpendam dan ada di lain, karena berharga. Siapa itu bilang? Hamba saya, Isak, diperjualbelikan. Tapi senantiasa sibukkan diri dengan dakwah, sekarang bila jadi bergengsi. Dia yang azan pertama kali di Madinah. Dia yang azan di Mekah sana. Dan ketika Nabi setelah masuk surga, ternyata bunyi telapak kakinya bila selesai dengan depan Nabi. Apa yang mengangkatkan Bilal menjadi ma'adin yang mahal? Apa? Dakwah. Siapa itu Umar? Dia sering tertawa. Kenapa ketawa Amir Mu'minin? Katanya saya dulu tertawa kalau keluarga saya. Gara-gara tidak pandai mengembalakan onta dan kambing. Diketawakan. Tapi setelah bersyukur dengan dakwah, sekarang mengembalakan manusia dengan banyak makhluk. Siapa itu Umar? Begitu tadinya. Gunakan pedang sembarangan, bukan tapi istilah dakwah. Bagaimana dia? Tetap berani, tapi untuk agama. Tapi hadir begitu lembutnya hati Umar. Yang tadinya dia siap untuk tempelan adik-adiknya. Dia berkata suatu hari, di atas mimbar, dia kata oleh Umar, kalau ada onta yang terpleset di negeri Irak sana, ribuan kilometer dari Madinah, Allah akan tanya kamu, wahai Umar, kenapa engkau tidak mempersiapkan di jalan untuk dia? Orang yang hadirnya keras pada wanita, tapi sekarang lembut hatinya kepada onta. Apa yang menyebabkan Umar demikian? Apa? Dia tidak hadir potensi ini Umar. Betul-betul. Tapi kita tahu yang mengangkatkan harga kita dakwah. Kenapa kita tinggalkan? Kita akhir masih malam. Ya kalau jauh lagi ada waktu ya jauh lah. Kalau tidak ada ya tidak jauh lah. Kalau ada waktu 3 hari, belum 3 hari. Sebetulnya main-main saja. Nah kalau kita masih bermain-main dalam dakwah, kapan kita akan beri bawah? Sama istri aja takut. Ceritakan orang yang takut sama istri itu siapa? Orang yang berdakwah. Abid, setan kalah. Apa akan dikalahkan oleh setan? Begitu pula Adri, orang alim bisa dikalahkan oleh setan, tapi gak langsung melalui istrinya. Orang alim bagaimana alimnya kalau gak berdakwah akan dikalahkan oleh setan dan istri. Nabi Adam AS. Wa'allama Adam al-Asyabullah. Punya ilmu yang paling banyak ilmu Allah ajarkan segala macam itu. Tapi kan di surga belum ada suasana dakwah. Maka bisa dikacaukan oleh iblis melalui siapa? Malam minta orang ulama besar diberikan ayat-ayat bukan syafat, bukan hijab. Tapi kita tidak berdakwah, dikecapkan dari setan melalui istrinya juga. Bagaimanapun alimnya seseorang, tidak bisa selamat daripada setan. Untuk menyelamatkan diri daripada setan, dan menyelamatkan diri daripada wibawa dari istri, hanya dengan dakwah. Kalau ada istiqamah terus dalam dakwah, maka istri akan tunduk. Kalau tidak dakwah, akan tunduk pada istri. Akan tunduk kepada, itu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Maka hadirin yang berkata Subhanahu wa Ta'ala.